cukup boga anak tua. Dukung kebersihan, kesehatan, ajung pendidikan, lingkungan urang. Hey, ayo dukung, hey, baparengan. Yuk batur rame-rame, hayu urang suka bunga galung bira. Gotong royong sauyunan, digarawe babarengan. Ulat sok lupa catur, sok tomok lamun bari ngomongkan batur. Hilangkan pengangguran, hayu urang ciptakan pangwangunan. Sistem keamanan jeung lingkungan eta hiji kewajiban. Program keluarga berencana cukup boga anak dua. Dukung kebersihan, kesehatan, ajung pendidikan, lingkungan urang. Hey, ayo dukung, hey, babarengan. Keluarga berencana cukup boga anak dua. Dukung kebersihan, kesehatan, ajung pendidikan.